الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan permasalahan yang keempat dari kitab Zakah, tentang seseorang yang enggan membayar zakat disebabkan karena ia bakhil, disebabkan karena ia kikir, namun dia meyakini wajibnya. Maka orang seperti ini berdosa besar, namun tidak mengeluarkannya dari al-Islam. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Akhirnya ikhwan. Masalah khamisah. Selesai rabi'ah. Naam. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima. Fil amwal allati tajibu fiha zakah. Tentang harta-harta yang diwajibkan zakat padanya. Pembahasan tentang zakat, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sama seperti pembahasan masalah ibadah secara umum, baik itu salat, puasa, haji, demikian pula zakat. Zakat adalah perkara ibadah. Dan kaidah umum dalam permasalahan ibadah, bahwa asal hukum dari ibadah tersebut tauqifiyah, berhenti kepada nas yang ada. Apabila terdapat dalil, maka dibolehkan, disyariatkan. Namun tidak, apabila tidak terdapat dalil, maka asal hukumnya tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan. Maka demikian pula halnya dalam hal zakat yang kaitannya dengan zakat mal. Tidak semua dari harta yang kita miliki ada zakatnya, sehingga tidak diperbolehkan seseorang menetapkan bahwa dalam harta fulan ada zakat kecuali dengan dalil. Apabila terdapat dalil yang menunjukkan bahwa harta tersebut ada zakatnya, maka barulah kita mengatakan bahwa ada zakatnya. Namun kalau tidak, asal hukum dalam beribadah tauqifiyah, kembali kepada nas, kembali kepada dalil. Nah, di sini beliau menyebutkan pada poin yang kelima, pada harta-harta apa saja yang diwajibkan padanya zakat. Tajibu zakat fi khamsati ajnasin min al-amwal wa hiya. Wajib zakat pada lima jenis dari harta yang dimiliki seseorang, yaitu yang pertama bahimatul an'am, hewan ternak. Wahiyal ibilu wal baqar wal ghanam, yaitu dari jenis unta, sapi dan kambing. Ini yang ada zakatnya. Kuda tidak terkena zakat. Nah, seseorang memiliki kijang misalnya, kijang rusa, nafkah tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya dari jenis bahimatul an'am, unta, sapi dan kambing. Dan ini yang kaitannya dengan hewan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanam la yuaddi zakataha." Tidaklah seorang yang memiliki unta, demikian pula sapi atau kambing, yang dia tidak menunaikan zakatnya. Illa ja'at yaumal qiyamati a'zam ma kanat wa asmanah, melainkan hewan-hewan itu nanti akan datang pada hari kiamat. Seorang memiliki unta lalu dia tidak mengeluarkan zakat, seorang memiliki sapi lalu dia tidak mengeluarkan zakat, demikian pula seorang memiliki kambing lalu dia tidak mengeluarkan zakat padahal telah mencapai nisab, maka dia datang pada hari kiamat. Yani hewan tersebut akan datang pada hari kiamat lebih besar dan lebih gemuk dari kondisinya di dunia. Tantahuhu biquruniha, di mana hewan itu akan menanduknya dengan tanduknya, menanduk pemiliknya. Wa tatauhu bi adlafiha, dan akan menginjaknya dengan kakinya. Ini subhanallah dihinakan. Pada yaumul qiyamah pemilik hewan yang tidak mengeluarkan zakatnya tersebut akan ditanduk oleh hewannya sendiri dan diinjak oleh kaki-kakinya. Kullama nafidat, nafidat, nafidat. Dua-duanya benar dalam riwayat. Kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha. Setiap kali selesai yang paling terakhir, maka kembali ke yang pertama lagi. Dia memiliki 30 ekor unta misalnya. Dia tidak mengeluarkan zakat. Maka unta-unta ini nanti akan datang pada yaumul qiyamah lebih besar kondisinya untuk menyiksa pemiliknya yang tidak menunaikan zakat, yang tidak membayar zakat. Bergantian dari 30 ekor yang dia miliki tersebut, berganti yang menanduknya, sudah menanduk menginjak lagi. Jadi dia dihinakan, ditanduk oleh hewannya sendiri kemudian diinjak, gantian lagi tanduk diinjak, ditanduk dan diinjak. Selesai giliran 30 unta, kembali lagi ke yang pertama, menanduknya dan menginjaknya. Hatta yuqda bainan nas, hingga tiba masa al-qada, ketetapan hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis panjang. Namun ini potongannya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Berarti ayam enggak ada zakatnya, kelinci enggak ada zakatnya. Kecuali nanti ada pembahasan tersendiri apabila dia memperdagangkan, masuk ke dalam jenis urud at-tijarah, barang yang diperdagangkan. Yang kedua an-naqdan, an-naqdan, mata uang. Wa huma dhahab wal fiddah, yang dimaksud naqdan di sini adalah emas dan perak. Emas dan perak ada zakatnya, atau dinar dan dirham. Dinar adalah merupakan nama untuk mata uang yang berasal dari emas, sedangkan dirham dari perak. وكذلك ما يقوم مقامها من العملات الورقية المتداولة اليوم. Maka termasuk pula kedudukan emas dan perak ini yang menduduki kedudukannya dari al-umlah al-waraqiyah, dari mata uang sekarang. Ya, meskipun kertas, seorang punya 100 ribu, 50 ribu, itu kan kertas saja, bukan emas, bukan perak. Namun dalam transaksi, uang-uang ini berstatus sebagai pengganti dari emas dan perak tersebut, sehingga al-badal lahu hukmul mubdal minhu. Al-badal lahu hukmul al-mubdal. Nah, jadi pengganti sama hukumnya dengan yang tergantikan. Sekarang muamalah bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, tapi dengan kertas uang yang ditetapkan dan diresmikan oleh pemerintah. Maka itulah yang berlaku sekarang, sehingga kedudukannya sama kedudukannya seperti emas dan perak. Dalam hal kalau mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakat apabila bertahan selama setahun. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, al-kenz, setiap harta yang wajib dizakati lalu tidak dikeluarkan zakat disebut kenz. Mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan kabar gembira kepada mereka, mereka merasakan azab yang pedih. Kabar gembiranya azab yang pedih. Nah, kaidah ini menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari emas dan perak atau yang menduduki kedudukannya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamati suffihat lahu safaih min nar. Tidaklah pemilik emas dan tidak pula perak yang tidak menunaikan haknya, yaitu zakat, ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada yaumul qiyamah nanti, suffihat lahu safaih min nar. Safaih itu jamak dari safihah. Safiha, yang dimaksud safiha yaitu batu yang tipis, yang lebar, atau besi yang lebar membentang. Jadi maksud dari hadis ini bahwa pada hari kiamat nanti dia akan dibentangkan untuknya batu atau besi dari neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nar jahannam, lalu kemudian dipanaskan di atasnya dalam neraka jahannam. Jadi dia diletakkan di atas dalam keadaan dipanaskan. Nah. Fa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, lalu kemudian disetrika pula. Disetrika lambungnya, keningnya, dan punggungnya. Kullama barudat ruddadlah. Kapan mulai mendingin, dikembalikan lagi. Terus seperti itu. Dihinakan. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dalam sehari, kalau dengan ukuran kita, 50,000 tahun. Nas'alullah salam wal afiyah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini semua nanti ada penjelasan secara rinci, ya. Berapa kadar hewan zakat dari hewan ternak? Dari unta berapa, dari sapi berapa, kambing berapa? Ini nanti ada pembahasan secara rinci berapa nisabnya. Demikian pula emas perak. Yang ketiga, urudut at-tijarah, urudut tijarah. Barang dagangan. Yang dimaksud urud, sesuatu yang ditampilkan untuk didagangkan, diperjualbelikan. Apa saja? Wa hiya kullu ma u'idda lil bai'i wa syira' li ajli ar-ribhi. Yaitu setiap yang dipersiapkan untuk jual beli, untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan. Karena bukan yang dimaksud dari barang dagangan itu barangnya. Bukan itu yang dimaksud. Gak ada orang berdagang ingin barangnya itu awet di dalam tokonya. Kalau dia menaruh di situ berarti dia mau menjualnya, iya kan? Kalau awet berarti dia gak menjualnya. Jadi seorang pedagang tidak ingin mempertahankan dagangannya. Tentu dia ingin terus berputar. Yang ini laku, belikan lagi yang baru. Laku, belikan lagi yang baru. Sehingga dia terus mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang dimaksud. Li ajli ribh. Karena untuk mendapatkan keuntungan. Bukan yang diinginkan barang tersebut. Tapi keuntungan yang dihasilkan. Ini disebut urud at-tijarah. Dan dalil tentang urudut tijarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang beriman, berinfaklah dengan yang thayyib, yang baik dari apa yang kalian usahakan. Faqad dzakara 'ammatu ahli al-'ilm anna al-murada bi hadhihi al-ayah zakat urudut tijarah. Keumuman para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah zakat dagang, zakat perdagangan. Namun ini sebagian pendapat. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah zakat al-mafrudah, zakat yang diwajibkan secara umum. Zakat yang diwajibkan secara umum, tidak terkhusus pada zakat perdagangan. Namun di antara ulama ada yang menyebutkan bahwa termasuk di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah urudut tijarah, zakat perdagangan. Dan nanti juga akan ada pembahasan tersendiri tentang masalah zakat dagang, berapa kadarnya, nisabnya, bagaimana cara perhitungannya. Ini insyaallah taala akan dibahas pada bab yang khusus. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.